Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita dari kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran lil Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita masih dalam pembahasan adabul muallim wal muta'allim. Adab-adab yang harus diperhatikan oleh seorang pengajar dan seorang pelajar. Kita lanjutkan apa yang beliau rahimahullahu taala tuliskan di sini. Faslun, pasal. Wa yambaghi lahu an yarfuqa biman yaqra'u 'alayhi wa yurahhiba bihi wa yuhsina ilayhi bihasabi halihima. Dan sudah seyogianya bagi seorang guru, seorang pengajar yang mengajarkan ilmu, yang mengajarkan Al-Quran, sudah seyogianya baginya untuk berlaku rifq, lembut terhadap muridnya, orang yang belajar Al-Quran kepadanya. Wa yurahhiba bihi, dan menyambutnya dengan sambutan yang hangat. Wa yuhsina ilaihi, dan juga berbuat ihsan terhadap talib atau orang yang belajar kepadanya. Bihasabi halihima, sesuai dengan keadaan keduanya, yaitu keadaan seorang pengajar dan pelajar tersebut. Faqad ruwina an Abi Harun al-Abdi, telah diriwayatkan kepada kami dari Abi Harun al-Abdi. Qala, beliau berkata, kunna na'ti Aba Sa'idin al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu fayaqul. Kami mendatangi Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu berkata, marhaban biwasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang dengan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innan nasa lakum tabaun, sesungguhnya manusia itu mengikuti kalian. Wa inna rijalan yatunakum min aqtaril ard, dan sesungguhnya manusia akan mendatangi kalian dari penjuru bumi. Yatafaqahuna fid din, yaitu mereka ingin mendalami ilmu agama dari kalian. Fa idza ataukum, dan kalau mereka mendatangi kalian, fastausu bihim khaira, maka berilah wasiat kebaikan kepada mereka, itu kepada orang yang mau belajar kepada kalian. Berikan wasiat kebaikan. Nah, di sini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Ibnu Majah dan yang lainnya. Sehingga ketika datang Abu Harun Al-Abdi dan rombongan kepada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, maka beliau mengatakan marhaban biwasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, selamat datang orang yang pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam wasiatnya. Siapa? Penuntut ilmu. Nah, orang yang mau belajar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewasiatkan kepada para sahabat untuk memuliakan para penuntut ilmu, untuk menyambut mereka dengan sambutan yang hangat, untuk berlaku lembut atau bersikap lemah lembut terhadap mereka, dan berbuat ihsan kepada mereka. Ini wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika datang kepada kalian orang-orang dari penjuru bumi mendatangi kalian untuk belajar dan mendalami agama, fastausu bihim khaira, maka berilah wasiat kebaikan kepada mereka. Warwina nahwahu fi musnadid Darimi an Abi Darda radhiyallahu taala anhu, dan juga diriwayatkan kepada kami semisal dengan riwayat di atas tadi di dalam Musnad Ad-Darimi dari sahabat yang lain, yaitu sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Nah, kemudian yang selanjutnya, faslun, pasal. Wa yambaghi an yabdhula lahumun nasihah, fa inna Rasulullah sallallahu ala alihi wa sallam qal ad-dinu nasihah. Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa li 'ammatihim. Rawahu Muslim. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dan seyogianya, semestinya seorang pengajar dia memberikan nasihat kepada muridnya, kepada orang-orang yang belajar kepadanya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Para sahabat bertanya, nasihat untuk siapa ya Rasulullah? Maka beliau mengatakan, lillah, untuk Allah, wali kitabihi, dan untuk kitabnya, wali rasulihi, dan untuk rasulnya, wali a'immatil muslimin, dan juga untuk para a'immah, imam-imam kaum muslimin, para pemimpin kaum muslimin, wali ammatihim, dan juga untuk seluruh kaum muslimin. Wa minan nasihati lillahi ta'ala wa li kitabihi ikramu qari'ihi wa talibihi. Dan termasuk bentuk nasihat untuk Allah dan untuk kitabnya adalah dengan kita memuliakan orang yang membaca kitab Allah dan orang yang mempelajari kitab Allah, yaitu Al-Quranul Karim. Di antara bentuk nasihat untuk Allah dan kitabnya adalah dengan kita memuliakan orang yang membaca kitab Allah dan orang yang mempelajari, mendalami kitab Allah. Wa irsyaduhu ila maslahatihi, dan membimbing orang yang sedang belajar kitab Allah dan membaca kitab Allah, ya, Al-Quranul Karim, membimbingnya, ya, kepada perkara-perkara yang bermaslahat baginya. Dibimbing kepada perkara yang na'am merupakan maslahat bagi dia. Diarahkan, ya. Warifqu bihi, dan hendaknya bersikap arifq, lembut, ya, kepada orang yang tadi sedang belajar ilmu, ya, kepada orang yang sedang belajar Al-Quran. Hendaklah yang mengajarkan ini, ya, dia bersikap arif, lembut kepada orang yang sedang belajar kepadanya. Ya. Maka narifqu fi syai' illa zana, wala yunza'u arifqu min syai' illa syana. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada kelemah lembutan dalam sesuatu kecuali dia akan menjadikan lebih indah, dan tidaklah dicabut kelembutan dari sesuatu kecuali akan menjadikannya jelek. Nah, maka bersikaplah arif kepada para penuntut ilmu, kepada orang-orang yang sedang belajar dan mendalami Al-Qur'anul Karim. Wa musa'adatuhu ala talabihi bima amkanah, dan termasuk bentuk nasihat untuk Allah dan kitabnya adalah dengan kita membantu orang yang sedang belajar kepada kita, membantu proses na'am talabul ilminya, membantu proses belajar mengajarnya. Bima amkana, sesuai dengan kemampuannya, membantu orang yang sedang mempelajari Al-Quranul Karim sesuai dengan kemampuan. Wa ta'allufu qalbi talib, dan juga hendaknya dia bisa menjinakkan hati talib, hati muridnya atau orang yang sedang belajar kepadanya. Wa an yakuna samhan bi ta'limihi fi rifqin, dan hendaknya dia bermurah hati ketika mengajarkan Al-Quran kepada muridnya, fi rifqin, dengan bentuk yang rifq, dengan bentuk yang lemah lembut, mutalattifan bihi, ramah terhadap orang yang sedang belajar Al-Quran kepadanya, wa muharridun lahu ala ta'allum, dan memotivasi penuntut ilmu atau orang yang sedang belajar Al-Quran tersebut, memotivasi dia untuk terus belajar, istiqomah di atas amalan yang mulia tersebut. Wa yambagi lahu an yudhakkirahu fadilata dzalik, dan semestinya dia menyebutkan keutamaan-keutamaan orang yang mempelajari Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran, orang yang menghafal Al-Quran, orang yang ahli Al-Quran. Ini disebutkan keutamaan-keutamaannya kepada murid-muridnya atau orang yang sedang belajar kepadanya. Liyakuna sababan fi nasyatihi, agar menjadi sebab murid tersebut semangat, sungguh-sungguh termotivasi untuk terus belajar dan belajar. Sebutkan keutamaan-keutamaan mempelajari Al-Quran. Sebagaimana yang sudah kita baca hadis-hadisnya, ayat atau hadis-hadis yang menunjukkan tentang keutamaan ini. Keutamaan orang yang membaca Al-Quran, keutamaan orang yang menghafal Al-Quran, keutamaan orang yang ahli terhadap Al-Quran, faham dan mengerti terhadap Al-Quran. Telah kita sebutkan keutamaan-keutamaannya di bab yang pertama. Maka seorang guru atau seorang pengajar, hendaklah dia menyebutkan tadi dalil-dalil tentang keutamaan mempelajari Al-Quran, agar supaya menjadi sebab semangatnya murid untuk mempelajari Al-Quranul Karim. Waziyadatan fi raghbatihi, dan supaya bisa menambah kecintaannya terhadap Al-Quranul Karim. Waizahidahu fid dunya, dan sudah seyogianya seorang guru atau pengajar dia menganjurkan muridnya untuk berlaku zuhud dalam hal dunia. Wa yasrifahu anil rukuni ilaiha, dan memalingkan muridnya dari kecondongan terhadap dunia. Wal iktirari biha, dan memalingkan muridnya dari tertipu terhadap dunia, atau tertipu dengan dunia, tertipu dengan kemewahannya, tertipu dengan warna-warninya. Itu tentunya dengan menyebutkan na'am adillah, dalil-dalil tentang hawanu dunia, tentang rendahnya dunia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang mestinya dilakukan oleh seorang pengajar atau guru. Dia memotivasi, menganjurkan muridnya untuk berlaku zuhud dalam hal dunia. Dan memalingkan mereka dari kecondongan terhadap dunia. Diingatkan. Dan juga mengingatkan muridnya agar tidak tertipu dengan kehidupan dunia. Yang demikian ketika seorang talib atau murid atau orang yang sedang belajar, dia tidak bisa zuhud dalam hal dunia, atau dia kecondongannya na'am terus kepada dunia, atau dia tertipu dengan dunia atau kehidupan dunia, ya, maka apa yang sedang dia lakukan sekarang, yaitu sedang belajar ilmu, ya, tidak akan bertahan lama. Nah, jika dia tertipu dengan kehidupan dunia, atau dia condong terhadap kemewahan dunia, tidak bisa zuhud dalam hal dunia, ini penting agar supaya konsentrasinya, fokusnya adalah untuk mempelajari ilmu agama, mempelajari Al-Quranul Karim, mendalami ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya dengan menyebutkan dalil-dalil tentang hawa nudunia, rendahnya dunia dalam pandangan Allah, sebagaimana ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Suatu contoh ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan bersama para sahabatnya, kemudian di tengah perjalanan ada bangkai kambing, bangkai kambing yang telinganya cacat. Nah, maka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu yang berada di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyukum yuhibbu hadza bidirham, siapakah di antara kalian yang mau membeli bangkai kambing ini dengan harga satu dirham? Maka para sahabat tidak ada yang mau. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan lagi, siapa yang mau di antara kalian bangkai kambing ini gratis? Demikian pula para sahabat, enggak ada yang mau. Ya Rasulullah, nah, kalaupun kambing ini masih hidup, dia cacat, ya, apalagi ini sudah bangkai, ya Rasulullah. Nah, artinya bangkai kambing tersebut rendah, hina, gak ada harganya, ya, dalam pandangan manusia. Ya, gak ada harganya, mau diapakan bangkai kambing? Ya, buat penyakit saja kalau makan. Enggak ada harganya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi la dunya ahwanu 'alallahi min hadza 'alaikum. Demi Allah, dunia itu lebih rendah, lebih hina dalam pandangan Allah daripada hinanya bangkai kambing ini dalam pandangan kalian. Ya, subhanallah. Rendahnya dan hinanya dunia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak hadis-hadis yang menunjukkan tentang hawa nudunia, rendahnya dan hinanya dunia. Ya. Ini bimbingan Rasulullah kepada para sahabatnya. Ya. Nah, sehingga para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam, mereka bukan orang-orang yang tertipu dengan kehidupan dunia. Ya. Mereka orang-orang yang terdepan dalam masalah akhirat. Ya. Dalam masalah pahala, kebaikan, mereka adalah orang-orang yang terdepan. Dalam masalah jihad, dalam masalah sodakoh, dalam masalah sholat, dalam masalah dan seterusnya. Sebagai contoh lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengatakan kepada para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Beliau pernah mengatakan, "Law kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah ma saqa kafira." Syurbatama. Kalau seandainya dunia itu di sisi Allah seharga, ya, atau ada nilainya seperti nilai satu sayap nyamuk, ya, janaha ba'udah, sayap nyamuk, ya, jika dunia itu senilai atau ada nilainya dengan seperti sayap nyamuk, ya, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberi minum seteguk air pun kepada orang-orang kafir. Nah, kalau dunia itu ada nilainya senilai sayap nyamuk. Sayap nyamuk ya ikhwah, ada nilainya. Hah? Antum ngumpulin sayap nyamuk, ya, dapat banyak dijual, laku kira-kira? Nah, lah. Nyamuk kita bunuh, kita buang. Ya. Nah. Kalau dunia itu ada nilainya senilai sayap nyamuk, nah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi makan dan minum kepada orang kafir. Ya. Tetapi karena dunia itu rendah, hina, sehingga Allah berikan kepada mereka juga, kepada orang-orang kafir. Bahkan mereka mendapatkan bagian terbanyak, ya. Dalam hal dunia, masya Allah, wah mereka. Ya. Nah, yang demikian, karena dunia itu rendah, hina di hadapan Allah, sehingga dikasih kepada mereka. Ya. Maka seorang penuntut ilmu, seorang yang sedang mempelajari Al-Quran, seorang yang sedang mempelajari kalamullah, ya, hendaklah dia memperhatikan hal ini, ya. Hendaklah bersikap zuhud dalam hal dunia. Hendaklah dia tidak condong, ya, kepada kemewahan dunia, ya. Hendaklah dia tidak tertipu, ya, dengan kehidupan dunia. Wa yadhkiruhu anna al-istighala bil Qur'ani wa sa'iril ulumi syar'iyyah hiya tariqatul hazimin. Dan hendaklah seorang pengajar, seorang guru, dia mengingatkan kepada muridnya dan menyebutkan kepada muridnya bahwasannya al-istighal bil Qur'an, menyibukkan diri dengan Al-Qur'an, wa sa'iril ulumi syar'iyyah, dan menyibukkan diri dengan semua ilmu-ilmu syar'i, ini adalah tariqatul hazimin. Ini adalah jalannya orang yang hatinya kokoh. Jalannya orang yang memiliki kekokohan dalam hatinya. Jalannya orang-orang saleh. Jalannya orang-orang yang menginginkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ibadillahil arifin, jalannya hamba-hamba Allah yang mengerti dan faham. Wa ana dzalika rubatul anbiya, dan bahwasannya inilah derajat atau kedudukan al-anbiya, para nabi. Wassalawatullah wassalamu alaihim. Semoga salawat dan salam tercurahkan kepada mereka, para anbiya, para nabi. Diingatkan bahwasannya menyibukkan diri dengan Al-Quran, menyibukkan diri dengan ilmu agama, ya, kita mengkajinya, mempelajarinya, ini adalah jalannya orang-orang saleh, jalannya para pendahulu kita, ya. Siapa pendahulu kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, ya. Sebagaimana dalam hadis-hadis yang sahih tentang keutamaan Al-Quran yang juga sudah pernah kita baca, ya, pada bab yang pertama, ya, yang menunjukkan bahwasannya menyibukkan diri dengan Al-Quran, ya, itu lebih baik daripada nilai-nilai dunia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Uqbah bin Amir, ya, radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, ayyukum yuhib an yagdua kulla yawm ila buthan, fayati minhu binaqataini kamau kaumawain. Siapakah di antara kalian yang mau tiap hari pergi ke pasar Buthan atau pasar Akik? Nama pasar pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pulang dari pasar bawa dua unta yang gemuk yang sedang hamil. Tentu unta yang gemuk yang sedang hamil harganya mahal. Nah, setiap hari bawa dua unta, gratis, tanpa harus berebut, tanpa harus memutus tali silaturahim, gratis mendapatkannya di pasar. Kemudian para sahabat ditanya seperti ini, tentunya menjawab, ya Rasulullah, semua kita mau kalau keadaannya seperti ini. Tiap hari pergi ke pasar, pulang dari pasar bawa dua unta yang gemuk yang sedang hamil, gratis. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, afala yagdu ahadukum ilal masjid fayaqra ayatan au ya'lam ayatan khairun lahu min naqah wa ayatain khairun lahu min naqatain wa thalath ayat khairun lahu min thalath naqat ila akhiriha. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidakkah salah seorang di antara kalian pergi di pagi hari menuju ke masjid, pagi menjelang siang al-ghudu, kemudian dia belajar atau membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran, membaca satu ayat atau mempelajari satu ayat lebih baik bagi dia daripada satu unta. Dua ayat yang dia baca, yang dia pelajari lebih baik daripada dua unta. Tiga ayat yang dia baca, yang dia pelajari lebih baik daripada tiga unta. Ila a'dadihinna minal ibil. Sampai bilangan-bilangan unta yang berikutnya. Empat ayat lebih baik daripada empat unta. Lima ayat lebih baik daripada lima unta. Dan seterusnya. Ini keutamaan yang besar. Hingga sudah seyogianya seorang guru dia mengingatkan kepada muridnya bahwasannya menyibukkan diri dengan Al-Quran dan ilmu-ilmu agama, ini adalah jalannya orang-orang yang saleh, jalannya hamba-hamba Allah yang mengerti atau faham, yaitu jalannya para ulama. Jalannya para anbiya, para nabi. Salawatullah salamuhu alaihim. Wa yambagi an yahnuwa ala talib. Kemudian yang berikutnya. Dan seyogianya kata syekh. Seorang muallim atau guru. Dia itu yahnu ala talib, sayang kepada muridnya. Wa ya'tani bi masalihihi, dan memperhatikan kebutuhan dan kemaslahatannya. Ka'tinaihi bi masalihi nafsihi, seperti dia memperhatikan maslahat untuk dirinya sendiri, seperti dia memperhatikan kebutuhan untuk dirinya sendiri. Wa masalihi waladih, dan kebutuhan untuk anaknya. Wa yujri al-muta'allima majra waladihi fi syafaqati alaih, dan hendaklah seorang guru atau muallim dia memperlakukan muridnya seperti anaknya sendiri, dalam hal kasih sayang, dalam hal kelembutan, hendaknya diperlakukan seperti anaknya sendiri. Wal ihtimam bima salihihi, dan perhatian dengan kebutuhannya. Wasobri ala jafaihi, dan sabar ketika muridnya melakukan jafa. mungkin menjengkelkan dia. Nah, wasu'i adabihi, dan sabar ketika muridnya mungkin su'adab, jelek adabnya, enggak sopan. Ya, karena mungkin baru belajar, belum faham adab-adab tatas na'am, sopan santun, ya. Belum tahu, maka sabar. Ya. Wa ya'dhiruhu fi qillati adabi fi ba'dil ahyan, dan memaafkan ya, sifat tidak sopannya seorang murid ya, pada sebagian waktu ya. Fainal insana mu'arradun linnaqais, karena manusia itu na'am tidak aman dari yang namanya kekurangan ya, terjatuh ke dalam kesalahan. Nah, maka sabar ya. Ada muridnya yang nakal, sabar ya. Ada muridnya yang jengkelin ya, sabar. La siyama idza kana shaghir sin, apalagi kalau muridnya adalah anak kecil yang masih muda. Nah, harus betul-betul sabar. Wa yambagi an yuhibbalahu ma yuhibbu li nafsihi minal khair, dan seyogianya dia mencintai untuk dirinya mencintai untuk muridnya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Yaitu mencintai kebaikan untuk muridnya seperti apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Wa an yakraha lahu ma yakrahu li nafsihi minan naqais mutlaqan, dan dia na'am tidak menyukai ya, na'am terhadap muridnya ya, apa yang tidak dia sukai untuk dirinya sendiri. Nah, dia enggak menyukai kekurangan na'am atau aib ya, taib tersebut ada pada muridnya, sebagaimana dia tidak menyukai aib dan kekurangan tersebut ada padanya. Faqad tsabata fi sahihain an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Telah sabit dalam sahihain, sahih Bukhari dan Muslim, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian, atau tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk dirinya, untuk saudaranya, apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Jadi kita mencintai na'am saudara kita, mencintai perkara-perkara kebaikan untuk saudara kita seperti yang na'am kita cintai untuk diri kita sendiri. Nah, kita menginginkan diri kita seperti ini, seperti ini, seperti ini ya. Maka demikian pula kita menginginkan saudara kita juga kebaikan yang seperti ini dan seperti ini. Nah. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma beliau berkata, akramun nasi alayya jalisil ladzi yatakhatta an-nas hatta yajlisa ilayya. Manusia yang paling mulia dalam pandanganku adalah jalisi, orang yang bermajlis denganku atau orang yang duduk denganku. Alladhi yatakhattan nas hatta yajlisa ilayya, yang dia na'am rela melangkahi manusia ya, sampai ya, dia duduk untukku. Nah, itu sampai dia duduk di hadapannya. Law istata'tu an la yaqa'u dzubabu 'ala wajhihi la fa'altu. Kalau aku mampu ya, agar seekor lalat ya, tidak bisa hinggap di wajahnya, maka aku akan lakukan. Jadi saking memuliakan orang tadi, nah, dia enggak ridho kalau ada lalat ya, hinggap di wajahnya, ya, di wajah orang yang na'am sedang dia muliakan. Wa fi riwayatin, dalam suatu riwayat, inna dzubaba la yaqau 'alai fayudzini, Dan kalau ada dzubab lalat hinggap padanya di wajahnya atau di mana, fayudhini, maka yang demikian adalah menyakitiku. Jadi apa yang menyakiti saudara kita itu pun menyakitkan kita. Kita enggak mau wajah kita dikerumuni lalat, dihinggapi lalat. Demikian pula kita enggak mau saudara kita wajahnya terhinggapi lalat. Nah, ya. Nah. Inilah bagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhu. Nah, memuliakan orang lain, ya, seperti memuliakan diri sendiri. Mencintai kebaikan untuk orang lain, ya, seperti yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Maka demikian pun seorang guru, seorang pengajar, ya, dia mencintai kebaikan untuk muridnya seperti kebaikan yang dia cintai untuk dirinya sendiri, ya. Nah, dia ingin naam terangkat dari kebodohan, ya. Maka dia pun menginginkan muridnya, ya, terangkat dari kebodohan. Taib, dia ingin naam memahami suatu permasalahan, ya, dan mengetahui naam jawabannya misalkan. Demikian pula, ya, dia inginkan hal yang seperti itu kepada muridnya sehingga diajarkan, ya, dia sampaikan ilmunya kepada murid-muridnya. Nah, ini beberapa nasihat yang disampaikan oleh Syekh An-Nawawi rahimahullahu taala dalam naam pasal yang beliau tulis, ya, atau di salah satu pasal dalam bab adab al-muallim wal muta'allim, adab bagi seorang pengajar atau guru dan juga adab bagi seorang muta'allim atau pelajar atau penuntut ilmu. Nah, masih banyak pasal-pasal yang beliau sebutkan di sini tentang adab-adab bagi pengajar dan pelajar, ya. Naam, yang dimaksud di sini adalah pengajar dan pelajar Al-Qur'an, ya. Pengajar dan pelajar ilmu agama. Nah. Taib, namun insyaallah akan kita lanjutkan, ya, pembahasan selanjutnya atau pasal-pasal berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Naam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.